Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Yang pertama-tama saya hormati bapak-bapak yang hadir di sini, Ustaz Qasim dan yang lainnya, para panitia, aparat negara dan juga para pengurus Komasipol dan juga anggotanya dan yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kumpulnya di sini kita tadi semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, dan juga inilah rasa tanggung jawab kita akan kepentingan-kepentingan dakwah untuk menegakkan la ilaha illallah, kalimat thayyibah, yang itu harus segala-galanya, itu adalah nafas kita, itu adalah hidup kita, dan itu adalah mati kita. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang kita sepakati, yaitu mengupas akar radikalisme, teroris dan ISIS. Tentunya ini sudah banyak dikaji oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, dalam kutaibnya, makalahnya, risalah-risalahnya, dan kita di sini hanya membicarakan mungkin sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan saya tidak akan membahas masalah radikalisme, terorisme dalam segi bahasa atau kesepakatan-kesepakatan para ahli dalam hal ini, karena saya bukan dari akademis. Ya, langsung empiris saja pengalaman dari apa yang mewarnai jalan hidup saya. Yang jelas isyarat ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua hafal keumumannya, yaitu hadis muttafaqun alaihi. Masalah dalil-dalilnya nanti akan dibahas oleh Al-Ustaz. Saya hanya menyinggung satu aja agar mengingatkan, diantaranya dari sekian atau puluhan hadis yang berkaitan dengan paham radikal ekstrim atau dalam bahasa syariat al-ghulu, yang ini telah diingatkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlu kitab, jangan kamu melampaui batas, ghulu, berlebihan, ekstrim ya dalam agama kamu. Nah, begitu juga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis hasan yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani tentang iyyakum al-ghulu fi din. Hati-hati kamu dalam berlebih-lebihan, melampau batas dalam agama, yaitu radikal ekstrim. Ya, karena umat terdahulu telah Allah musnahkan, telah Allah hancurkan karena berlebihan mereka dalam masalah agama. Yang berkaitan dengan gerakan, kalau tadi itu faham, yaitu Nabi juga telah mengisyaratkan. An-Nabi Sa'id al-Khudri qala. Dari Abi Sa'id al-Khudri, di mana Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat, indallah ibnu Dzil Khuwaisirah at-Tamimi, faqala i'dil ya Rasulullah SAW, faqala wailaka may adil illam a'adil. Ya, jadi dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, sewaktu Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta ghanimah maksudnya, Tiba-tiba Dzul Khuwaisirah At-Tamimi datang dan berkata, berlaku adillah wahai Rasulullah SAW. Mendengar teguran yang kasar itu, baginda berkata, celakalah kamu, siapa yang akan menegakkan keadilan sekiranya aku tidak adil. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mencela atau menyanggah atau berinisiatif, ya, yaitu untuk apa? Untuk memohon, wahai Rasulullah, adakah Anda membenarkanku untuk memancung lehernya, yaitu membunuhnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, biarkanlah dak, ya, biarkanlah dia, karena suatu hari nanti, ya, dia akan mempunyai pengikut yang akan mencela salatmu atau merendahkan salatmu, ya, dan dibanding dengan salat mereka, dan begitu kan mencerca puasamu dibanding dengan puasa mereka, mereka keluar dari agama Islam, ya, secepat atau sekilat atau sederas anak panah keluar dari busurnya. Nanti hadis ini akan dibahas mungkin oleh Ustaz, dan saya hanya mengingatkan di antara salah satunya saja. Nah, ini isyarat tentunya merupakan alamatun nubuwah, tanda-tanda dari kenabian, ya, di mana sekarang kita merasakan buktinya di antara kaum atau orang-orang yang hulu berlebihan, dan di antaranya di antara mereka itu berlebihan dengan asar yang dianggap sahih oleh mereka walaupun dalam pembicaraan. Nah, di antaranya juga hadis riwayat Ad-Darami yang dianggap mauquf, yaitu kalimat la islama illa bil jamaah, ya, wala jamaah illa bil imarah, wala imarah, ya, illa bita'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah atau bersatu atau berbuat kelompok. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya seorang pemimpin, dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan. Atau juga ada tambahannya dalam yang lainnya, wala ta'ata illa bil bay'ah, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan bay'at. Nah, ini hadis yang mereka fahami, sehingga mereka membuat kelompok-kelompok, dan diantaranya awal kelompok secara sejarah munculnya Khawarij, atau yaitu ketika terjadi persisan antara Ali radhiyallahu an dan Muawiyah radhiyallahu an. Singkatnya, mereka keluar dari kelompok Ali dan keluar dari kelompok Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah. Inilah cikal bakal yang terus berlanjut sampai kita merasakan sekarang. Memang kelompok-kelompok tersebut kalau ditanya, mereka akan menolak tentang, mereka tidak mau disebut Khawarij. Dan namanya juga tidak ada nama-nama Khawarij. Tidak ada kelompok sekarang menamakan kami adalah kelompok Khawarij. Tidak ada. Ya. Nah, kita tidak tertipu dengan penamaan tasmiyah. Karena kan ada kaidahnya kan. Nanti Ustaz akan membahas itu kaidahnya. Al-ibratu bihaqiqatiha, kan suatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan dari nama-namanya. Nama mungkin sudah hilang, nama Khawarij. Mungkin kita tidak dengar lagi. Dan mereka juga enggak menamakan benderanya, bendera kami Khawarij, tidak. Tetapi dilihat daripada hakikatnya. Nah, hakikatnya apa? Tadi, ghulu di dalam masalah agama. Ghulu di dalam masalah al-jamaah. Seolah-olah lah di situ tidak ada Islam, tidak ada nilainya Islam kecuali adanya jamaah. Maka mereka bersusah payah, ya, menegakkan suatu jamaah atas kepahaman mereka dengan pemimpin yang mereka baiat, dengan aturan-aturan yang mereka telah sepakati, dan menselisih umat Islam pada umumnya. Itu ciri-cirinya. Makanya muncul, ya, kita belum bicara masalah ISIS, belum. Tetapi kita pernah mengalami di Indonesia ini, ya, adanya jamaah-jamaah yang mempunyai pemimpin sendiri, yang mempunyai baiat tersendiri, ya, kalau dikatakan adanya negara dalam negara. Mungkin kelompok yang paling tua yang kita rasakan di Indonesia adalah NII atau N11, ya, mungkin di sini ada mantannya. Kalau enggak ada ya saya lah orangnya. Ya, saya baiat tahun 82 ketika masih kelas 2 STM. STM Budi Utomo Budut di lapangan Banteng itu. Rencananya mau belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya 6. Jadi ada HMI, anak-anak kakak-kakak HMI buka khusus bahasa Inggris yang murah di Dewan Dakwah Indonesia itu yang di Keramat. Tapi di situ juga ada pengajian, pengajian yang enggak resmi dari Dewan Dakwah, yaitu Ustadz Dr. Andes Sulaiman Mahmud. Ternyata lama-lama pengajian itu adalah NII DI Aceh Merdeka. Pindah ke Cilosari terus, saya nempel terus baiat. Kemudian 85 berpindah dari NII DI Aceh ke NII Abu Bakar Bashir, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Jadi kalau Solo Salatiga itu bukan asing bagi saya. Karena tahun 85 saya baiat dengan Abu Bakar Bashir, dengan Abdullah Sungkar di Ngeruki. Sini ada yang dari Ngeruki? Ada ya. Ah, singkatnya setelah itu ditugaskan ya untuk penghubung Indonesia Malaysia, karena zaman Soeharto ketat sekali, Abu Bakar Basri dan Abdullah Sungkar itu akan dihukum sehingga mereka hijrah ke Malaysia, dan kami ikut tahun 86-nya saya nyusul dari situ ke Afghan 86 sampai 91 di Akmil. Kalau Bapak tadi menyebut Amrozi ya, Amrozi, nanti Imam Samudra, terus yang lainnya, nah itu termasuk masih murid saya dulunya. Ya, kalau Hambali itu rekan, sekarang di Guantanamo. Ustaz Mukhlas atau Ali Gufron, nah itu baru kakak kelas waktu di Akmil. Ya, dia ustaz saya. Jadi itulah perjalanan. 5 tahun di Afghan, ya, bawa pasukan setelah lulus dari Akmil, yaitu Dum Brigman Letnan 2, terus bawa pasukan sampai mayor. Nah dulu itu ada kesepakatan kalau negara Mujahidin Afghanistan itu menang, terus kita akan dipanggil lagi, yaitu meneruskan. Jadi kalau diteruskan itu ini kalau kan boleh. Itu sekarang ini sudah komjen ya, kalau diteruskan. Tapi qadarullah, Mujahidin Afghanistan yang 7 tandim itu Profesor Abdul Rabi Rasulsayyad, Haid Matiar, Gulabuddin Robbani, Mujadidi Robbani, Mujadidi Yunus Holis, itu dikalahkan oleh siapa? Taliban. Nah ini cikal bakal. Taliban itu sebetulnya tadinya adalah boneka Amerika yang dibantu oleh Pakistan. Mereka tidak pernah jihad sebelumnya, namanya aja Taliban, mahasiswa. Tato bisa mengalahkan orang yang berjihad lama, yaitu 7 tandim. Kemudian menang dengan pesat. Kemudian Usama bin Laden yang dulu tidak muncul, muncul bersama Taliban. Nah disinilah cikal bakal yang lebih ekstrim lagi, yaitu adanya Al-Qaeda. 89 saya bertemu dengan Usama bin Laden, ngobrol untuk diajak ke grupnya. Tapi ketika itu Al-Qaeda itu baru, belum terkenal. Nah, singkatnya saya menolak karena ada ketidaksesuaian. Yang proyek itu ternyata dipegang oleh seterusnya oleh Zulkarnain yang sekarang belum ketangkep itu dari Jamaah Islamiyah. Sedangkan eksekutornya yaitu Ahambali yang sekarang di Guantanamo. Terjadilah nanti rentetan gerakan-gerakan yang saya akan terangkan nanti. Itu di Indonesia itu sebetulnya perkara seperti ini. Orang yang hulu dengan istilah jamaah, ulil amri, ketaatan, baiat itu sudah ada. Ya, tapi skopnya masih underground. Mereka memang mempunyai sistem siriyatut tanzim wa siriyatut dakwah. Tanzimnya rahasia, organisasinya rahasia, dakwahnya juga rahasia. Makanya begitu rahasianya, sampai yang ngajar, yang membaiat juga tidak tahu nama aslinya dan pemimpinnya. Ya, ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka memakai sistem ring stelsel, yaitu ring yang tidak bisa menyambung. Ya, kayak ring-ring. Kalau ini ketangkap, ya sampai situ aja. 5 orang ketangkap, 5 orang saja. Ya. Nah, ini sistem yang ada di Indonesia, juga kelompok-kelompok lain yang mempunyai pemimpin dan baiat tersendiri yang tidak mungkin saya sebut satu per satu. Jelasnya bahwa faham radikal ekstrem adanya negara di dalam negara, ya, kemudian istilah adanya baiat dengan kepemimpinan tertentu dan program jihad di dalam arti kata memerangi, ya, saudaranya atau orang yang dianggap kafir walaupun itu beragama Islam dan seterusnya, ini memang sudah ada. Dimatangkan lagi ketika ada link dengan luar negeri, yaitu adanya konflik. Itu konflik tadi di Afghanistan, ya, selanjutnya adalah Irak dan sekarang Suriah. Baik. Jadi fenomena ini terjadi di dunia dan di Indonesia. Contohnya untuk skop dunia adalah Al-Qaeda, ya, Jamaah Islamiyah Mesir. Kita pernah berkumpul di Khus, di tepi sungai bersama kelompok Jamaah Islamiyah Mesir yang pemimpinnya Dr. Abdurrahman, Dr. Umar Abdurrahman, sekarang dipenjara di Amerika. Sistem mereka adalah ikhtialat, membunuh tokoh-tokoh, membuat peledakan-peledakan dan melatih. Ya, salah satunya terjadi itu termasuk kegiatan Jamaah Islamiyah, yaitu Khalid Slambuli yang membunuh, yang menembak siapa, Raja Mesir, apa, Presiden Mesir Anwar Sadat. Nah, abangnya Ahmad Khalid Slambuli waktu di Pakistan itu tetangga saya, waktu di Darul Hijrah Pakistan Peshawar. Nah, itu tetangga, dan tiap hari dia cerita, terutama Jumat acara makan dia akan cerita itu bagaimana beraninya Khalid Slambuli yang telah membunuh Anwar Sadat, yaitu kita serahkan pada Allah. Baik, itu Jamaah Islamiyah. Begitu juga Jamaah Islamiyah Pakistan dan Jamaah Islamiyah Indonesia yang belum lama ini terdengar suaranya ketika terjadi peledakan-peledakan. Cikal bakal Jamaah Islamiyah Indonesia adalah NII. Dahulu Abu Bakar Basir Abdullah Sungkar itu orang NII. Ya, dan saya dulu direkrut dari ke NII. Kemudian tahun 93 setelah bergaul dengan yang di luar seperti Dr. Abdul Azam, bertemu dengan Dr. Abdul Azam, bertemu dengan Usama bin Laden, Sheikh Tamimi dan yang lainnya, terus juga yang dari Yaman itu ada kelompok-kelompok itu juga, maka berubahlah dari NII ke Jamaah Islamiyah 93. Ketika berubah, saya ada di Indonesia. Kemudian penawaran untuk anggota NII, yang mau NII tetap silahkan, yang mau ikut Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir, hendaklah baiat ke Jamaah Islamiyah. Saya balik lagi ke Malaysia untuk baiat. Balik ke Malaysia tok untuk baiat. Ya, itu begitu semangatnya, ya. Semangat itu bawa keluarga karena melihat perbedaan langsung dengan Abdullah Sungkar baiat di Simpang Durian. Nah, di situ saya lihat perbedaan-perbedaan antara NII dan Jamaah Islamiyah. Tapi intinya sama. Apa intinya? Itu takfir, mengkafirkan orang di luar mereka. Tafjir, mengadakan, ya, istilah jihad tapi pada hakikatnya adalah kerusakan yang nanti kita akan lihat sejauh mana kerusakan yang ada. Baik. Nah, selanjutnya kerusakan di Indonesia, ya, ini boleh cepat aja, ada enggak, ada ya, ada ya. Satu, pembajakan, yang ini yang dulu, ya, semua terkait dengan kelompok-kelompok seperti ini. Kalau dalam sejarah ini kita akan pernah dengar pembajakan pesawat, bom Candi Borobudur, bom kedubes Filipina, bom kedubes Malaysia, bom Bursa Efek, ya, bom malam Natal, bom gereja Santa, bom Plaza Atrium, pelakunya masih di Nusa Kambangan. Ya, ini termasuk murid saya. ya. Nah, sekarang dia seumur hidup, yang sedihnya dia udah buat seperti itu. Ya, ketemu berapa kali sama saya, ada foto-fotonya, ada rekamannya. Dia sekarang dikafirkan oleh temannya lagi. Yaitu oleh siapa? Oleh ISIS. Nah, jadi di penjara itu ada yang baiat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Setelah baiat mantap, temannya sendiri ya dikafirkan sekarang. Jadi itu hal yang biasa. Sesama mereka aja saling mengkafirkan, apalagi kepada antum. Ya. Jadi jangan ini. Siap-siap aja kalau dikafirkan, itu hal yang biasa. Ya. Nah, itulah takfir wa tafjir, pengkafiran dan perusakan. Ya, bom restoran, bom sekolah Australia, ya, bom tahun baru, bom Bali 12 Oktober 2002. Ya, terus bom restoran di McDonald's, bom komplek di Mabes, dan seterusnya nih kalau saya bacakan banyak, nanti tinggal minta aja sebagaimana Pak Patrialis itu menyerahkan gitu ya. Oke, sampai 33 bom bunuh diri yang dilakukan di halaman Mapolres dan seterusnya. Toyib, itulah kerusakan yang nyata. Jadi silahkan, ada orang gak percaya, silahkan. Ada orang bilang, ah itu rekayasa, silahkan. Ada orang bilang ini adalah proyeknya Amerika, ya silahkan. Tapi saya ini pelaku sejarah, ya, bahwa di antara mereka memang benar-benar benci sama Amerika, ya, sebagaimana yang dinyatakan tadi oleh Amrozi yang ditanya oleh Bapak Haji Patrialis, ya, Akbar. Itu betul, kita memang benci ketika itu. Tapi salah kaprah bencinya, ya, tapi berbuatnya di mana gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa dia berbuat di Indonesia? Nah, urutannya panjang. Karena Indonesia ini termasuk dianggap negara antek-anteknya Amerika. Ada keperluan Amerika di sini, ada aset-aset Amerika di sini, ada orang-orang. Begitulah, simpelnya begitu. Yang jelas bukan itu saja. Doktrin yang ditanamkan, ya, yaitu sama, hampir sama semua, termasuk ISIS. Sebelum saya masuk kepada ISIS, hampir sama semua gerakan-gerakan takfiri ini, yaitu apa? Ya, mengkafirkan. Buku pegangan paling laku, ya, bagi mereka adalah bukunya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Yaitu apa? Al-Kawashid Jalliyah fi Kufri Daulati Saudiyah. Bukti yang nyata, yang jelas tentang kekafirannya Daulah Saudiyah. Coba, yang dikafirkan yang pertama adalah Daulah Saudiyah, negeri Saudi Arab. Ada apa di sana? Ada Haramain, ada Masjidil Haram, Masjid Nabi. Coba, dikafirkan. Orang setiap tahun berbondong-bondong untuk haji, belum umrohnya. Dikafirkan. Di sana banyak para kibarul ulama, Darul Ifta, Lajna Daima, ya, terus University Madinah dan seterusnya. Dikafirkan. Karena mereka tulisan ini mengkafirkan yang paling top, apalagi Indonesia, kan begitu. Logikanya kan begitu. Kalau Saudi saja sudah kafir, apalagi Indonesia. Ada apa di Indonesia yang paling top? Nah, yang tadi yang diledakkan itu Borobudur, ya, begitu. Jadi ini negeri kafir. Siapa saja yang di bawahnya taat, baik pengurusnya atau kepemimpinannya dan seterusnya, itu kafir. Tapi mereka memang ada tingkatan-tingkatan. Tidak ada yang menyeluruh, ada yang hanya orang-orang tertentu saja, presiden, menteri-menterinya, DPR, MPR kafir, kalau rakyat tidak ada. Itu perbedaan yang jelas. Indonesia ini, kalau Saudi sudah dianggap kafir, maka negeri-negeri seperti ini adalah negeri kafir. Ketika negeri-negeri ini dianggap kafir, kewajiban mereka menegakkan jamaah, ya, dengan kepemimpinan yang dianggap mereka sah menurut syariat dan adanya baiat. Walaupun belum punya tanah, tapi mereka adalah seperti yang penting hijrah batin dulu. Baiat itu hijrah batin. Ya, dalil-dalilnya ada. nanti ustaz yang kupas itu ya. Salah satunya ya itu, karena menurut fikih, menurut hadis, ada hijrah secara nyata dan ada hijrah secara batin. Hijrah batin itu menolak NKRI yang negeri kafir dan masuk ke kelompok mereka, jamaah mereka dengan baiat. Ya, baiatnya begitu. Ya, kami merasakan itu. Baiatuka, bismillah, wallahi, demi Allah, baiatuka, aku berbaiat kepada kamu. Ala sunnatnya, sam'a wa ta'a ala sunnati sunnatillahi wa sunnati rasulillah. Aku baiat kepada kamu untuk mendengar dan taat pada sunnah Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Mastata'tu. Udah, hijrah. Nah, cara rekrutnya memang begitu. Orang dianggap kafir, apalagi anak-anak muda didoktrin dengan ayat-ayat. Ayat yang biasa mereka gunakan, ya jelas ayatnya benar. Nah, di antara surat Al-Ma'idah, famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, terus dan seterusnya, dan mereka akan membahas tentang nawakidu syahadah, pembatal syahadat versinya mereka. Nah, doktrin ini tentu ayat-ayatnya sahih. Sekarang ala fahmiman, atas kepahaman siapa, ini yang jadi masalah. Kepahaman mereka. Sehingga kalau kita tidak punya ini selain hidayah, kita tidak punya perbandingan atau mendengar bagaimana pembahasan yang sahih daripada kibarul ulama, maka akan nurut begitu saja. Jadi jangan salah sangka bahwa kaum radikal atau kelompok radikal ekstrim yang membuat teror itu bukan hanya orang yang tadi merasa tidak adil, bukan, atau hanya orang-orang yang ekonominya lemah, tidak, atau orang-orang yang bodoh, tidak, ya. Semua ada, lengkap. Yang bodoh juga ada, yang nekat juga ada. Ya, tapi yang pintar, yang kaya juga ada. Sekarang contoh yang kaya, coba Usama bin Laden. Ya, apa kurang kayanya? Kan keluarga Laden ini keluarga yang kaya. Punya bisnis di mana-mana termasuk di Saudi. Nah, tetapi Usama bin Laden tidak mengikuti langkah keluarganya. Dia sudah terdeteksi keras. Maka diserahkan proyek, gak mau dia. Serahkan proyek pembetulan Masjidil Haram $200 juta, gak mau. Akhirnya dikeluarkan dari keluarga Aladin. Ya, saya bicara ngobrol lah di rumahnya waktu itu. Salah satu informasi yang ada, wallahu alam benar tidaknya, ketika dia telah dikeluarkan oleh keluarga bin Laden, dia mempunyai harta untuk apa istilah kalau orang Malaysia bilang sagu hati. Untuk menyenangkan lah dari keluarganya. Sebanyak berapa? Tahun 85 500 juta US dollar. Kaya apa miskin itu? Kira-kira berapa triliun? Susah lah, ngitungnya aja susah. Apalagi memilikinya kan. Proyek lupakan. Terus kemana diinvest? Diinvest diantaranya ke Sudan, diantaranya ke AKMIL itu, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Jadi kalau kita lagi belajar, ya, kalau pulang dari front terus belajar lagi, Usama bin Laden suka datang dengan pengawalnya. Ya, memang dia biasa pakai tongkat, mengunjungi kita. Ya, nanti kasih duit untuk apa, untuk liburan, apa begitulah. Itu orang kaya. Jadi tidak bukan karena faktor ekonomi. Ya, juga bukan orang-orang bodoh saja. Dulu yang pernah dengar dulu Abdurrahman Al-Ghazi, ya, Faturrahman Al-Ghazi yang ditembak di Filipina. Tahu kemampuannya dia dalam berperang dan dalam berkomunikasi. Orang sini kalau enggak salah ya orang Jawa Tengah lah, Faturrahman Al-Ghazi. Itu bisa bahasa Arab, bagus, bahasa Inggris dari ngeruki. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Parsi, bahasa Urdu. Terus ditugaskan di Filipina, bahasa Tagalog, bahasa Mangendano, ya, bahasa yang di daerah Tawi-Tawi. Hampir 8 bahasa dia. Ditinggasin lagi ke Manado. Bisa menguasai bahasa-bahasa daerah perbatasan. kurang lebih 10 bahasa. Itu bukan orang bodoh dan menguasai taktik perang termasuk peledakan. Nah, sekarang saksi masih hidup, masih ada ini. Ya, yang kenal dengan Hisham ya, atau Umar Patek sekarang di penjara Semarang. Bukan orang bodoh itu. Di kepalanya itu dia menghafal 30 jenis racun. Baik racun nabati, hewani, kayak makanan aja ya. Terus kimia. Ya, terus bahan peledak. Dia bisa buat bahan peledak dengan bahan yang ada yang beredar secara legal. Bahan legal ya, dia olah menjadi ilegal, yaitu high explosive. Dia bisa buat itu, di antara yang paling bahaya itu nitroglycerin yang cair. Bisa. Itu bukan orang bodoh. Ada di antara orang-orang yang terdidik ini bisa buat Kalashnikov AK-47. Lebih bagus dari Cina tapi di bawah standar Rusia. Ya. Nah, Moro itu pernah sekarang tekniknya lebih maju karena dibantu oleh dari JI diantara untuk membuat anti tank yang lebih bagus daripada Cina, bahkan lebih bagus daripada Rusia. Wajib ya, inilah orang-orang yang kita tidak boleh anggap remeh. Dan buktinya tadi kita sampai 33 kejadian di Indonesia. Alhamdulillah sekarang ini kita merasa aman dan mudah-mudahan terus aman. Ya, karena kalau udah aman ya BNPT bubar. Ya, enggak perlu lagi tuh ada BNPT. Ya. Begitu. Wajib, tapi kan kita tidak tahu. Karena ada prinsip mereka mempunyai 10 prinsip perang. Di antaranya adalah membuat musuh merasa aman dan action. Biarkan musuh dibuat aman baru action. Nah, jadi amannya kita ini aman tanda tanya ya, apakah mereka benar-benar sudah hilang habis atau masih tiarap, atau ini salah satu taktik mereka untuk kita lengah. Alhamdulillah toto ini lagi rame lagi, naudzubillah. Thayyib, tapi itu ada di dalam prinsip perang mereka. Nah, prinsip perangnya itu ada. Thayyib, sekarang karena memang judulnya di antara paham radikal, gerakan radikal ekstrim itu adalah yang sekarang ini muncul adalah ISIS, maka mau tidak mau kita membahasnya. Kita dengar bahwa ISIS adalah buatan Amerika, apalagi ada statement dari Hillary Clinton ya, taruhlah seperti itu. Kita dengar bahwa ISIS buatan Ba'ath, yaitu partai yang dahulu di bawah Saddam Hussein, kemudian mereka dibubarkan oleh Amerika, kemudian mereka membuat lagi satu kekuatan yang dinamakan ISIS. Silahkan, karena memang data intelijennya itu ada dari pada orang yang ketangkap, ya, dan memang diakui dari orang-orang yang telah lari dari ISIS. Baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang terlibat, dia sadar atau tidak sadar, itu baik terlibat dalam pemikiran atau doktrin. Ya, di sini yang saya sebutkan diantaranya Ahmad Fadil Nazal Khalailah, yaitu yang disebut Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Abu Mus'ab Az-Zarqawi ini dekat dengan Dr. Abdullah Azam. Kemudian dia sangat cinta dengan syariat Islam dan daulah Islam. Begitu cintanya dengan daulah Islam, kalau dia kumpul nih Abu Mus'ab Zarqawi 20 orang dengan tenda, dengan ada penduduknya, udah dia tegakkan di situ syariat Islam. Ya, begitulah semangatnya, apalagi kelompok yang besar. 20 tenda aja dia siapkan tuh daulah Islam. Ya, ini kalau kita ingat ada buku seperti itu, ya, mungkin pernah baca Ma'alim Fitorik yang ditulis oleh siapa yang ingat Ma'alim Fitorik? Said Qutb. Di situ negeri-negeri mana saja ya, walaupun ada azan, ada sholat, ada apa, kalau tidak tegak syariat kalimat la ilaha illallah, tidaklah dikatakan Islam, maka tanah yang sejengkal tapi di situ tegak syariat Islam, itulah daulah Islam. Ya mungkin terobsesi dengan buku ini dan dengan buku tadi yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Nah, taib, orang-orang yang saya sebutkan ini tidak lepas dari pengaruhnya. Walaupun apa kaitannya Usama bin Laden dengan ISIS? ISIS kan sekarang Usama bin Laden telah dinyatakan tewas. Iya, secara langsung tidak, tetapi secara doktrin, gerakan dan fatwa. Ingat, Usama bin Laden pernah berfatwa dan tersebar ke seluruh dunia, yaitu jihad alamiah, jihad internasional. Bukan hanya melawan tentara Amerika, orang sipil dan siapa saja yang dianggap antek-antek Amerika harus dijihad, termasuk Indonesia. Maka wajar kalau mereka mengadakan peledakan-peledakan. Ya. Nah, ini juga tidak lepas dari tadi Abu Muhammad Al-Maqdisi, terus Abu Umar Al-Baghdadi. Abu Umar Al-Baghdadi adalah pemimpin pertama. Kemudian tewas digantikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Terus apa kaitannya Abu Qatadah Palestini? Abu Qatadah Palestini saya pernah menemani 5 bulan di Malaysia sebelum berangkat ke Afghan. Ya. Nah, salah satu sama pahamnya takfir wa tafjir. Abu Bakar Al-Baghdadi ini teman dan murid daripada Abu Qatadah Palestini. Tadinya mah sama-sama. Tapi pada satu saat Abu Qatadah Palestini dikafirkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi karena urusan hukum di London. Nah, dikafirkan, kemudian singkatnya ada sejarah di sini ya tentang fakta sejarah ISIS. ISIS berubah ya, di awal bulan Ramadan tahun 1435 ini menjadi Khilafah Islamiyah atau Daulah Islamiyah. Tadinya ISIS waktu masih di Irak dan pindah ke Syria, kemudian deklarasi proklamasi. Ketika proklamasi ini semua marah yang tadinya bersama. Di antaranya Abu Muhammad Al-Maqdisi juga marah karena berlebihan. Apalagi doktrinnya setelah deklar proklamasi daulah khilafah yang tidak bai'at kafir. Nah, maka terucaplah celaan dari Abu Qatadah Palestini bahwa ISIS atau daulah khilafah atau khilafah Islamiyah yang dideklarkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi khawarij kilabun nar. Itu sesama mereka aja sudah seperti itu. Ya, jadi ini ISIS nih memang tidak semua setuju, bahkan di antara mereka juga membenci. Di antaranya juga tadi yang tertinggal di sini sebetulnya Zawahiri. Zawahiri ini adalah pengganti dari Usama bin Laden, Al-Qaeda. Tadinya bersama dengan ISIS, tapi setelah jadi daulah khilafah, dia juga membencinya dan memusuhinya. Thayyib. Ya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan kalau sesama mereka yang takfir itu membenci, menyatakan, membuat statement yang menjelekkan Abu Bakar Al-Baghdadi dengan ISIS-nya, apalagi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini fatwa ulama tentang ISIS, diantaranya MUI melarang umat Islam untuk masuk dalam gerakan ISIS. Ini fatwa ulama harus kita hargai, ya. Dengan dalil-dalilnya juga Ketua Umum MUI Muhammadin Sabtudin dalam konferensi pers di kantor MUI Jakarta Pusat Kamis juga menyatakan seperti itu. Juga jamaah ulama Irak yang bermarkas di Baghdad telah mengeluarkan fatwa yang menyerukan kepada segenap warga supaya mengangkat senjata melawan ISIS, bahkan mengadakan perlawanan. Ya, Dr. Ahmad bin Faris As-Salum Rabitah, ya ulama Suriah juga menyatakan seperti itu. Atau juga nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang ISIS dan khilafah, yaitu ISIS adalah khilafah khayalan mereka, ya, dan menyatakan mereka telah membaiat syaitan. Bayam syaitan, mereka berbaiat dengan syaitan. Itu juga ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhili, Mufti Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Nabiyyah Al-Munawwarah, terkait gerakan militan ekstrem ISIS, ya, bisa dibaca dalam fatwanya. Juga pandangan dan fatwa Syekh Ali Hasan Al-Halabi, saya dapat bukunya dihadiahkan, ya, berjudul Daesh Khawarij Biladi Syam. Ya, belum diterjemahkan itu, ya. Nah, ini fatwa-fatwa ulama tentang ISIS, di antaranya Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah, jangan ikut berperang bersama kelompok-kelompok atau fatwa itu semua. Mereka itu berada di atas kesesatan. Baik daulah Rafidah, tadi sudah dibahas Rafidah Syiah, maka saya enggak akan ngulang lagi. Ya, alhamdulillah tadi sudah dibahas, dan Rafidah ini ternyata lebih serem lagi. Syiah Rafidah lebih serem lagi, bukan hanya mengkafirkan ya negara-negara tertentu atau umat Islam yang ada sekarang, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Nabi, sahabat seluruhnya. Ya alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dan saya enggak akan menjelaskan lagi. Ya, juga ancaman ISIS untuk NKRI. Kan ISIS jauh, ngapain kita ributkan? Ada sebagian yang bilang gitu. Ngapain di sini kita aman-aman? Enggak ada ISIS di sini. Ya. Silahkan kita menyatakan seperti itu. Kemarin di DPR juga saya diundang untuk membicarakan seperti ini. Saya bilang bapak-bapak enggak usah percayalah. Karena kalau dikasih materi kan menolak, dikasih informasi kayaknya meringankan. Enggak usah dipercaya saja. Tapi jangan menyesal, saya bilang. Nah, kalau DPR tidak percaya di Indonesia ini ada orang-orang yang berbaiat, ada orang-orang yang mengimajinasikan untuk memperlebar sayap ISIS, membuat ketua kekuatan-kekuatan kecil menggalang, ya, ini tidak ada, jangan menyesal kalau tahu-tahu anaknya nanti jadi ISIS malah. Ya, saya kasih gambaran simpel aja. Waktu zaman saya untuk bergabung itu ketat, harus ketemu, harus ada ini, harus baiat. Makanya saya datang sampai ke ini, harus begitu, harus ketemu. Zaman sekarang tidak, semua serba online. Ya, di dunia maya bisa baiat. Sekarang saya keliling ke bersama Syekh Ali Hasan Halabi, kita keliling ke penjara. Di antaranya penjara paling besar Nusa Kambangan. Berapa orang ISIS yang di sana? Ya tadi sampai mengkafirkan, mereka enggak pernah keluar itu, orang masih di dalam. Tetapi mereka sudah menyatakan kami ini pejuang ISIS, siap nanti. Bahkan saya diancam, hati-hati antum nanti kalau ini, ya lihat aja nantilah. Ya, kan begitu. Jadi sudah berani, itu masih di penjara, udah baiat. Dari mana? Ya itu, dari dunia maya. Lihat website-website mereka, ada tokohnya yang menyatakan baiat. Antum tahulah, saya enggak usah sebut namanya. Baiat melalui website yang disediakan sampai ke sana, dan ada yang langsung sekarang dalam proses pengadilan. Ada yang pura-pura umroh, pura-pura tamasya atau pura-pura bisnis di Turki kemudian nyebrang. Kita bisa lihat. Jadi silahkan saja kalau ada yang menganggap ISIS ini enggak mengancam, ya enggak usah dipedulikan. Silahkan. Tapi hati-hati, karena kepahaman ini, ya, satu, bahasa khilafah, kepemimpinan internasional, khilafah Islamiyah atau khalifah yang ditaati oleh seluruh dunia, ini sedang haus. Saya dulu haus seperti itu. Orang sedang haus, kita perlu. Kan baca sejarahnya bagaimana kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kekhalifahan Umar, kan kita terobsesi untuk bagaimana Islam ini gagah, enggak dizolimi di mana-mana, perlunya khilafah, perlunya khalifah, kan begitu. Ini haus kita. Tapi sayang ketika haus, ya, dapat minum bukan air murni. Ya, bukan kemurnian Islam, bukan keilmiahan, tapi atas semangat. Semangat ini menutup keilmiahan. Akhirnya baiat. Akhirnya menerima, diantara pemuda-pemuda menerima ISIS begitu saja. Ya, nah sejak pendirian ISIS, kalau kita kumpulkan berita, ada yang menyatakan, ya, ada warga Indonesia yang telah mengirimkan anggotanya, ya, namun tidak pasti jumlahnya. Ada peneliti sampai 2 juta tapi saya enggak yakin itu. Ya, yang jelas ada. Kalau ada iya, berapanya wallahu alam. Karena ini gerakan rahasia. Ya, gerakan rahasia mana bisa dihitung jumlahnya. Dan ini seperti bom waktu, suatu saat bisa meledak. Nah, tinggal kita bagaimana nih sumbunya, jenis yang apa? Jenis yang panjang berapa? Berapa tahun dia? Kan begitu. Ya. Nah, ancaman ISIS untuk NKRI. Karena kemampuan tempur bisa lebih tinggi dari alumni Afgan. Saya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi penasehat bersama Profesor Sarlito untuk mengumpulkan alumni Afghanistan. Ya, dikumpul walaupun enggak semua, artinya yang sudah bisa diajak bicara atau diskusi, mereka ahli-ahli sebagaimana saya gambarkan tadi. Nah, itu dulu kan ya, informasi kan teknologi terus berkembang. Saya enggak bisa bayangkan kalau orang yang balik dari Syria sekarang, balik dari negeri-negeri kancah itu mungkin lebih serem lagi ya, kecanggihannya lebih ini lagi, karena teknologi senjata itu berkembang. Ya, dulu senjata yang paling top untuk udara yang sejaman saya yaitu Stinger. Stinger anti tank, RPG, Milan ya. Terus yang lainnya, Hawan atau mortar, paling mortar berapa? Ya, sekarang kita enggak tahu. Kalau roket, paling roket 40 barel. Ya. Nah, kalau sekarang enggak tahu lagi kecanggihan mereka, dan bisa lebih sadis. Kita lihat video-videonya, baik itu katanya sih video rekayasa. Kita lepas daripada itu, benar bisa lebih sadis. Dan ini saya bukan dari berita. Saya kurang ngambil dari berita. Ketemu, pernah diundang, BNPT pernah ngundang Dr. Amru Al-Wardani yang mempunyai, dia mufti termuda Mesir, termasuk majelis ulama-nya. Datang kemari dua minggu, keliling bersama kami, ketemu juga dengan orang-orang yang di penjara. Dia langsung dialog dengan orang-orang yang pendukung ISIS yang ada di Nusa Kambangan. Dia bilang, ya, saya sebetulnya senang dengan namanya khilafah karena itu namanya perjuangan umat Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh ISIS, dia sambil nangis. Murid-murid saya ketika jihad melawan Bashar al-Assad, dia kirim murid-muridnya karena banyak muridnya dari Mesir, dia kirim. Ternyata bukan mati di tangannya orang-orang Bashar al-Assad, mati disembelih oleh orang-orang yang mengaku ISIS. Ya, ada 8 pos yang telah dikuasai oleh Ahlussunnah, diantaranya orang-orang yang memang untuk melawan perang, untuk melawan kejahatannya Bashar al-Assad, tapi yang menyembelih, yang membunuh justru orang yang mengaku punya khalifah. Ya, maka dia ceritakan tentang kejahatan ISIS. Ya, maka hati-hatilah bahwa yang dibunuh itu bukan orang Syiah. Nah, ISIS itu banyak membunuh justru orang sunnah, komandan-komandan sunnah yang dibunuh, disembelih, dan mereka nggak mau menggunakannya. Jarang, kalau banyak baru. Kalau yang tokoh-tokohnya disembelih dengan pisau seadanya. Ya, jadi bisa lebih sadis, bisa lebih radikal dan lebih ekstrim. Nah, dan susahnya lebih susah dideteksi. Menurut informasi orang yang dekat dengan orang-orang yang ada di sini, saya enggak boleh sebut namanya karena ini, itu sekarang dia menyusup di pekerjaan-pekerjaan. Enggak kayak begini penampilannya. ISIS membolehkan penampilan ya yang sebisa mungkin enggak bisa dicurigai. Dan memang ini bukan ciri khas, tapi sudah diterangkan ini bukan ciri khas teroris. Ya, ini sunnah. Ya, ini udah dibiasain. Bahkan diantara pahlawan Imam Bonjol ya begini. Ya, masa Imam Bonjol teroris? Ya, udah. Jadi antum nggak usah risau. Dan ISIS nggak akan menampilkan dirinya itu seperti ini. Kalau yang mereka itu akan menyusup, mereka berbuat apa yang di sekitarannya. Itu yang disebut camouflage. Dalam 10 prinsip perang ada. Nah, diantara informasi langsung sama orangnya kan di sini ada jubir ISIS, juru bicara ISIS ada, saya kenal orangnya. Ya. Nah, itu jadi lebih susah dideteksi dan belum tergambar bentuk kerusakan yang mereka rencanakan. Rencana ada, bentuk kerusakan. Kalau JI sudah jelas, NII sudah jelas, kerusakan-kerusakan yang pernah dibuat. Kalau ISIS ini masih tanda tanya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Tapi ya kita berharap, tapi bukan berarti kita lengah. Ya, karena yang demi ini contohnya, contoh bentuk ancaman untuk NKRI. Ya, video ISIS latihan perang berlokasi di Indonesia, itu bisa dibuka di YouTube. ISIS latih anak Indonesia berperang, itu bisa buka di YouTube. Ya, Santoso, pimpinan kelompok teroris ini juga bergabung dengan ISIS, dan orang-orang asing sudah ada yang bergabung, diantaranya mereka yang ketangkep di sana. Ya, dan seterusnya ada yang ancaman kepada Panglima TNI kan ada. Sekarang kalau mereka mengancam, ya kan kita akan bertanya, kalau Panglima TNI aja udah diancam, ditantang, berarti mereka punya kekuatan. Seberapa kekuatannya nggak tahu, ya. Tetapi ini harus jadi pikiran kita, PR kita, terutama apa doktrinnya. Memang secara fisik mungkin senjata masih lemah di sini, tapi doktrin itu yang bahaya. Maka jangan pernah menganggap aman kalau punya adik yang masih baru dewasa, sekolah di mana, kuliahnya di mana, kosnya di mana, apa yang dia ngaji. Ya, siapa gurunya, siapa ustadznya. Kalau ini alhamdulillah pengajian seperti ini tidak mungkin mengajarkan perkara yang sesat, apalagi radikal. Ini masuk TV, masuk ini semua, yang hadir jelas, ustadz-ustadznya jelas, sekolahnya ada. Makanya alhamdulillah aparat juga lama-lama kan cerdas. Ya, sedikit demi sedikit, oh iya, membedakan mana kelompok-kelompok radikal ekstrim, mana yang justru ya sunnah salaf, ini justru mendukung bahkan bermanfaat untuk keutuhan NKRI. Sudah sepatutnya memang seperti tadi wakil wali kota untuk datang mengapresiasi kita, itu alhamdulillah. Ya seharusnya memang begitu. Ya, ya aparat di setiap tempat atau pemerintah itu mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, pesantren-pesantren yang jelas manhajnya itu salaf atau yang disebut Wahabi lah. Orang sebagian menyebut Wahabi. Ya, dulu memang sebagian enggak paham, Salafi Wahabi teroris. Ya, ada itu kan? Pernah baca bukunya? Alhamdulillah BNPT sudah berubah, tidak memahami itu. Bahkan ucapannya Syekh Ali Hasan Halabi itu selalu dibawa di mana-mana, yang teroris adalah suatu kelompok, yaitu apa? Takfir wa takjir, mengkafirkan dan membuat kerusakan, bukan Salafi Wahabi. Jadi enggak usah takut ngaji tentang salaf. Ya. Dan Pak Purdah, kerudung, itu bukan tanda-tanda teroris. Jadi ibu-ibu, kaum ibu gak usah resah. Kalau ada ya yang mencurigai dari aparat atau apa, lapor aja. Kalau benar-benar ibu-ibu memang ngaji sunnah tapi dicurigai, ya lapor ke RT, ke RW atau ke aparat tempat yang ada. Ya, mungkin karena nama sama misalnya. Jadi Ivan-Ivan juga kalau udah casingnya begini, sama namanya sama DPO, ya wajar. Kalau makan di warteg aja diikutin, ya, ya namanya sama DPO kan Pak ya? Iya, jadi maafkan aja kalau salah tangkep dulu, ya. Nah, dimaafkan, begitu. Komunikasi, ya. Jangan diekspos. Kalau ada wartawan bertanya, jangan dijawab dulu. Ya, kita pernah ada mengumpulkan para wartawan dengan BNPT. Kadang-kadang media, ya media umum nih, itu salah satunya juga enggak kooperatif. Ya, yaitu seolah-olah menjadikan pahlawan para pelakunya. Ya, terus menutup-nutup dengan yang ditanya, yang diinterview itu tetangga-tetangganya. Akhirnya keluarlah, masa orang Islam ditangkap, orang mau sholat ke masjid ditangkap, masa teman marbot masjid ditangkap. Nah, akhirnya rakyat membela hal-hal itu, padahal kasusnya jelas. Nah ini kita serahkan pada yang ahlinya, bukan media. Begitu. Kita husnuzon, para ahlinya kan sudah ada. Di sini ada BNPT, ada Densus, ya, ada hukum tadi. Ya, silakanlah. Ya, dan komunikasi. Yang jelas, tetap pengajian-pengajian ini jangan pernah merasa takut. Ya, inilah pengecara salah satu deradikalisasi, ya, salah satu mengurangi paham radikal ekstrim, yaitu dengan berkumpul, memanggil ahlinya, dan juga bekerja sama dengan para aparat yang ada di sini. Itu adalah hal yang baik. Wallahu a'lam, mungkin demikian saja. Ya, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Radio Bas, mengenal indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga.